Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا آدم وآدم هو ابن أبي إياس من الذين نصحوا الإمام أحمد أن يثبت ala akidati ahli sunnah indama waqa'at fitnatu khalqil Qur'an. Hadha Adam ibn Abi Iyas, salah seorang ulama yang memberikan nasihat kepada Imam Ahmad ketika datang salah seorang kepada Adam, kepada hadza syekh, kemudian Adam ibn Abi Iyas menyampaikan kepada orang ini, fa idza ataita Ahmad ibn Hanbal faqul lahu, apabila engkau mendatangi Ahmad ibn Hanbal, maka katakan kepadanya untuk dia tetap kokoh alama anta alaihi, untuk agar al-imam Ahmad tetap kokoh di atas apa-apa yang dia yakini. Wahakadha sya'nul ulama, yusi ba'duhum ba'da bil khair, yatanasahun yashuddu ba'duhum ba'da, saling berwasiat dengan kebaikan, saling menasihati, saling menguatkan. Walaisa min akhlaqil ulama, dan bukan termasuk dari akhlaknya ulama untuk kemudian at-ta'an finnas bighairi hujjah wa bighairi ilm, untuk kemudian bermudah-mudahan dalam mencela saudara-saudaranya tanpa hujjah. Bukan termasuk akhlak dari para ulama untuk kemudian berbicara mencela orang lain tanpa hujjah. Nah, bal al-ulama yashuddu ba'duhum ba'dha, satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling memberikan dukungan dan motivasi. Qala haddatsana Syu'bah Abul Bistam Amirul Mukminin fil Hadis, awal man fattasha ar-rijal bil Iraq. Muhammad, Syu'bah ibn al-Hajjaj, walahu Rabib ismuhu man, ada yang tahu? Syu'bah ibn al-Hajjaj punya anak tiri yang bernama siapa? Ada yang tahu? Syu'bah nah, Rabibu Syu'bah Asbatun Nasri Syu'bah Lazama syu'bah 25 am. 25 tahun. Afihi ma fihi kama kila minal ghaflah. Terkadang ada lalai. Namun ternyata dengan sebab as-sabr, dengan sebab ketelatenan dan keuletan serta kesabaran, menjadi orang yang paling fikoh dalam meriwayatkan hadisnya Syu'bah. Nah, ada yang tahu? Kana musyagiban fi sigarihi. Suka buat ulah. Musyagib, nakal. Nah, ketika kecilnya. Hah? Gundar, nam ahsanta. Ismuhu man? Gundar? Hah? Gundar ismuhu man? Muhammad bin Ja'far. Nam ahsantum. Qala haddatsana al-Hakam. Al-Hakam huwa Ibnu Utaybah. Al-Hakam fil haqiqa ismun aw ismun min asma'illah. Wa ma'a dhalik qad warada an ba'di salaf man tasamma bi al-Hakam. Ya, sebagian dari salaf, sebagian dari ulama hadis memiliki nama Al-Hakam dan tidak dirubah namanya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa boleh seseorang diberi nama dengan nama-nama dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun biduni ta'bid. Walaupun tanpa adanya ta'bid, yaitu dengan dimulai dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hakim. Ini semuanya ta'bid, ada abad. Tetapi terkadang boleh, ya, tanpa adanya ta'bid, dimulai dengan abdu. Nah, di antaranya syarat-syarat yang disebut oleh para ulama, tentunya ketika nama tersebut bukan nama yang dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya nama tersebut pun layak dan makhluk pun bisa disifati dengan nama tersebut. Berbeda dengan nama lafzul jalalah Allah atau Ar-Rahman atau Al-Jabbar, Al-Khaliq. Ini lafad-lafad nama-nama dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus boleh hanya dipakai atau disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lainnya, yang di situ memang seorang makhluk atau seorang hamba memungkinkan, maka tidak ada masalah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah ketika nama tersebut bukan diambil dari sifat yang ada pada orang tersebut. Ketika orang tersebut memiliki sifat orang ini halim, perangainya masya Allah, tenang, halim, ya, kemudian misalnya diberi nama dengan Al-Hakim, maka ini mamnu', ini terlarang. Nah, begitu pula apabila seseorang memiliki sifat Al-Hakam. Al-Hakam ini orang yang memutuskan perkara, dia hakim. Tapi apa makna Al-Hakam? Al-Hakam adalah seseorang yang apabila memutuskan perkara, maka keputusannya diterima oleh kedua belah pihak. Nah, ini disebut dengan Hakam. Nah, misal ada seseorang yang disifati dengan sifat ini, dia orangnya bijaksana. Ketika orang berselisih memutuskan, keputusannya diterima kedua belah pihak. kemudian dinamakan dengan hakam atau al-hakam, ini terlarang. Nah, sebagaimana kisah dari salah seorang sahabat, ketika ditanya, siapa engkau, oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abul Hakam. Nah, dijelaskan, karena kaumku ketika berselisih datang ke aku, kemudian aku putuskan perkaranya, maka mereka ridha dengan keputusanku. Tidak ada yang berat hati. Nah, maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memujinya, namun kemudian bertanya, siapa akbar waladika, siapa anak tertuamu? Dijawab, Syuraih, idzan anta Abu Syuraih. Diganti oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam Abu al-Hakam dengan Abu Syuraih. Disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qaul Mufid, bahwa ketika seseorang memiliki nama yang diambil dari sifat yang ada pada orang tersebut, maka yang terlarang. Nah, imma orang ini disifati dengan nama tersebut, fulan namanya ini, dia sifatnya aziz, karena dia raja mungkin, atau pemuka, aziz, ini labas, gak ada masalah. Nah, sifat diberi julukan. Atau hakadha, seperti itu, orang tuanya menginginkan agar anak ini misalnya menjadi seorang yang mulia dan tinggi, kemudian dinamakan dengan Karim misalnya. Tapi tidak ada sifat Karim ini pada anak tersebut, artinya bukan karena sifat yang ada pada anak tersebut, maka ini pun tidak masalah. Namun ketika sifat ada, seseorang dinamakan dengan sifat tersebut, sehingga dia memiliki nama karena sifat yang ada pada dirinya, makin terlarang. Paham ini ya? Adapun salah satunya dia diberi julukan dengan Karim, atau diberi nama Karim tapi bukan karena sifat yang ada padanya, hanya berharap mudah-mudahan menjadi orang yang karim, maka ini tidak ada masalah. Ya, sekian banyak, bahkan para sahabat memiliki nama-nama yang di situ di antaranya adalah nama-nama yang ada pada Asmaul Husna pula. Di antaranya Ali. Ali ism min asma'illah. Alaysa kadzalik? Bala, wa huwal aliyul azim. Nah, banyak. Begitu pula al-hakam dan nama-nama yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa tidak secara mutlak nama dari nama-nama Allah kemudian terlarang untuk dipakai oleh hamba, walaupun tentunya masing-masing sesuai dengan kadarnya. Allah subhanahu wa ta'ala diberi nama dengan, atau memiliki nama-nama tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan serta kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk sesuai dengan kerendahan, kelemahan dan kehinaan makhluk tersebut. Qala sami'tu Sa'id ibn Jubair. Hada Sa'id ibn Jubair min kibari tabi'in wa min kibari ashabi ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. An ibn Abbas qala, wa huwa Abdullah ibn Abbas, wa fi siratihi wa tarikhihi ibar wa durus. Makanya penting memang untuk kita banyak-banyak membaca sejarah. Nah, sejarah para ulama kita, sejarah para rasul dan anbiya, sejarah para sahabat. Dalam sejarah mereka begitu banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik. Di antaranya hadza sahabiyun jalil, Abdullah ibn Abbas ma'asigari sinnihi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau termasuk sahabat sigar di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi beliau masih berumur belasan tahun. Sebagian mengatakan 15, 13. Tapi sara habr hadhihi al-ummah. Sara bahr hadhihi al-ummah. Menjadi seorang mufassir, seorang alim kabir di zamannya. Naam. Sampai-sampai Umar bin Khattab menjadikan Abdullah bin Abbas sebagai ahlu syurat. Jadikan orang-orang yang dijadikan sebagai tempat bermusyawarah, sampai-sampai sebagian sahabat yang kibar berkata kepada Umar, ya Amirul Mukminin, orang ini sama umurnya dengan anak-anak kita. Wal kisah masyhur, dan kisahnya antum telah ketahui. Namun di situ kemudian Umar bin Khattab ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Abdullah bin Abbas masih dari sinihi, tapi kemuliaan atau keutamaan yang dimiliki oleh beliau luar biasa. Kisah antum mengetahui, yang dimana kemudian Umar bin Khattab menunjukkan kepada mereka siapa Ibnu Abbas, ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath. Tanya apa makna ayat ini, satu-satu menjawab. Akhirnya Umar bin Khattab berkata kepada Abdullah bin Abbas, apa tafsir ayat ini? Ayat ini tafsirnya adalah tanda-tanda kematian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Umar Al-Khattab menyepakatinya, dan beginilah yang aku ketahui dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kata Umar Al-Khattab, hadza Abdullah ibn Abbas. Pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau diantaranya bagaimana beliau menjadi seorang alim kabir. Suatu hari menginap di rumah Rasul alaihi salatu wassalam karena khalahnya adalah istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian berkhidmah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beradab. Ketika Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ingin berwudu, diambilkan air wudu tersebut oleh Abdullah ibn Abbas. Dalam kondisi beliau masih kecil. Nah, luar biasa adab yang dimiliki oleh beliau masih kecil. Masih anak-anak. Yang akhirnya dengan itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan Allahumma faqqihhu fid-din wa 'alimhu fit-tafsir. Dengan adab akhirnya seorang bocah kecil ini menjadi seorang ulama besar. Dan itu yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Al-adab. Nah, kita berharap anak-anak kita tumbuh berkembang bukan hanya sebagai seorang yang memiliki ilmu yang luas, tetapi juga memiliki adab yang tinggi. Kepada siapa saja, pada orang tuanya, saudara-saudaranya, dan juga kepada para pengajarnya dan pembimbingnya. Nah, seharusnya kita mengajarkan anak-anak kita untuk beradab bersama para pengajar kita, sejelek-jelek pengajar dia. Dia adalah guru dari anak-anak kita, pengajar dari anak-anak kita. Barakatul ilm, barokahnya ilmu ada pada adab. Bukan kemudian kita semakin memprovokasi anak-anak kita untuk berani dan lancang kepada para pengajarnya. Bukan berarti di sini kita mengajarkan taklid, tetapi asasul ilm huwa al-adab. Pondasi ilmu adalah adab. Seseorang akan terlarang, tercegah dari mendapatkan ilmu yang nafik ketika dia tidak beradab. Ilmun bila adab kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa ada baranya, tanpa ada bahan bakarnya. Sur'ana matadhab, Bagaimana kondisi api yang tidak ada bahan bakarnya akan cepat hilang. Begitu pula dengan ilmu yang bermanfaat. Kita sebagai orang tua harus membimbing dan mengajarkan anak-anak kita untuk beradab. Dengan itu diharapkan anak-anak kita ilmunya berbarokah. Nah, bukan kemudian kita akhirnya semakin mengajarkan anak kita untuk berani kepada pengajar-pengajarnya. Membela anak-anak kita di hadapan para pengajarnya. Walaupun pengajar tersebut salah. Bukan kemudian kita tunjukkan kepada anak-anak kita di hadapan anak-anak kita bahwa pengajar tersebut salah. Tetap akan ada atau harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, ingkar mungkar, tapi bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara-cara yang akhirnya sang anak berani dan lancang terhadap para pengajarnya. Entah karena anak tersebut dihukum, diberi ikob, bisa jadi kita merasa anak kita benar, pada hakikatnya apabila ditelusuri ternyata anak kita yang salah. Dan ini yang banyak terjadi. Anggap bahwa anak kita benar. Tidak layak untuk kemudian kita menunjukkan di hadapan anak-anak kita. Karena beginilah seharusnya seorang untuk memiliki adab. Bagaimana para salaf dahulu? Mereka beradab, belajar adab dahulu sebelum menimba ilmu. Sebagian mereka 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu hadis. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, law ta'allamta baban min abwabil adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min ilmi hadis." Atau kama qala, "Wahai anakku, kalau seandainya engkau belajar satu bab dari sekian banyak bab-bab adab, lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 cabang ilmu." Hakadza yanbaghi an nu'allima auladana. Begini seharusnya kita mengajarkan anak-anak kita. Bukan untuk kemudian kita, walaupun kita merasa bahwa anak kita benar, masih merasa. Kolaman yatasabbat, sedikit yang mau tasabbut dan tabayun. Itu pun kalau benar sang anak tersebut tidak salah. Bukan seperti itu caranya. Datang kepada para pengajar yang lainnya atau kepada ustaz setempat untuk menyampaikan. Bukan kemudian memprovokasi sang anak, walaupun secara tidak terang-terangan, walaupun hanya dengan isyarat-isyarat dan tingkah laku serta perbuatan, tidak ada secara lisan untuk kemudian mengatakan kepada anaknya, "Jangan takut nak, katakan yang hak, gak usah takut kepada pengajarnya." Walaupun mungkin tidak ada ucapan sampai seperti itu, tapi dengan tingkah laku dan perbuatan kita cukup menunjukkan bahwa anak bisa mengambil kesimpulan. Abiku ini, umiku ini, aku seperti ini, dibela. Nah, intabihu ya ikhwan. Permasalahan adab penting sekali. Dengan adanya adab, barokah ilmu. Ini yang kita harapkan. Bukan sekedar ilmunya semata, tapi barokahnya. Anak ketika tumbuh, berkembang, menjadi seorang yang memiliki ilmu yang luas, tapi disertai dengan adab, menyimpang. Nah, tapi ketika dia memiliki ilmu, namun penuh dengan adab, barokah. Ketika ada seorang yang merasa bahwa Rasul alaihi salatu wasalam keliru, mengatakan, "I'dil ya Muhammad." Merasa bahwa ini mungkar. Nah, kemudian mengatakan kalimatul haq yang menurut dia haq. Walaupun kalimat ini sebetulnya kalau kita lihat dari hukum asalnya, apa salahnya seorang mengatakan i'dil? Berbuat adillah wahai Muhammad. Tapi di situ kalimat yang disertai dengan kelancangan, tidak ada adab. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. kita berharap anak-anak kita tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang penuh dengan adab. Di antara cara salah satunya adalah untuk kemudian kita tidak menunjukkan kepada mereka bahwa pengajar tersebut layak untuk dikurang ajari. Nah, tunjukkan kepada anak-anak kita bahwa pengajar itu adalah orang yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya, yang dengan itu mereka mendapatkan ilmu. Jangan membela anak di hadapan para pengajar. Jaga wibawa pengajar anak-anak kita di hadapan anak-anak kita. Karena ketika seorang anak memiliki adab yang luar biasa, akan semakin banyak orang yang mendoakannya, barokah. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala bittu fi baiti khalati Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, suatu malam aku menginap bermalam di rumah khalati Maimunah bintil Harith, bibi dari pihak ibu, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Dan ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sedang berada pada gilirannya, pada malamnya. Nah, dan ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Nah, falyattaqillah, hendaknya bertakwa orang yang memiliki istri lebih dari satu untuk kemudian bersikap adil dalam permasalahan seperti ini. Nah, karena sungguhnya masing-masing dari kita adalah ra'in wa mas'ulun an ra'iyatiha, dan akan ditanya, masing-masing kita adalah pemimpin dan nanti akan ditanya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya dengan apa yang dia pimpin. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam salat Isya berjamaah di masjid. Tsumma ja ila manzili, kemudian datang ke tempat tinggalnya, datang dari masjid kembali ke rumahnya. Fasalla arba rakaat, kemudian melakukan salat sunnah 4 rakaat. Tsumma nama, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidur. Tsumma qama, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bangun. Tsumma qala nama al-gulayyim au kalimatan tushbihuha. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melihat Ibnu Abbas dan tertidur, mengatakan nama al-gulayyim. Al-gulayyim ini tasghir min al-gulam. Gulam adalah anak kecil. Gulayyim tasghirnya. Nah, talattufan disebutkan gulayyim ketika kita ingin kepada anak kecil atau adik kita atau anak-anak kita yang masih kecil, dan ingin kemudian bersikap lebih ramah, bersikap lebih baik, kemudian kita katakan ya gulayyim. Atau ada saudara kita yang masih lebih muda, atau kita ingin lebih menampakkan rahmat, maka kita akan ya ukhayya dengan tasghir. Nah, maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan nama al-gulayyim, ini bocah kecil lagi tidur. Kemudian summa qoma, kemudian Abdullah ibn Abbas bangun. Fakumtu an yasarihi faja'alani an yaminih. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, aku berdiri di sebelah kiri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Salat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Ibnu Abbas datang di sebelah kirinya. Faja'alani an yaminihi. Maka kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika Ibnu Abbas ada di sebelah kirinya, menjadikan Ibnu Abbas memindah di sebelah kanannya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa ketika sholat malam boleh terkadang, dan ini sunnah apabila dilakukan sesekali selain di bulan Ramadan, untuk kemudian melakukan sholat malam secara berjamaah. Nah, sesekali. Di sini ini dalilnya bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melakukan qiyamul lail, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya, bukannya kemudian dicegah oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, tapi dibenarkan posisinya. Nah, berarti di sini syariatkan sesekali sholat malam berjamaah. Entah dengan istri, atau dengan saudara, atau dengan anak, atau yang lain. Nah, dari sini kita mengetahui pula bahwa sunnahnya ketika sholat berjamaah dua orang, itu tidak ada ceritanya mundur sedikit ke belakang atau yang lainnya. Karena jelas disebutkan di sini an yaminihi. Tidak sebutkan fatakhallafa atau ta'akhara kalilan, tidak. Mundur sedikit tidak, tapi an yaminihi persis di sebelahnya. Dari sini kita mengetahui kebanyakan dari orang awam atau kekeliruan dari mereka ketika sholat berdua mundur sedikit di belakangnya. Fasalla khamsa raka'atin, kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sholat lima rakaat, summa sholla raka'ataini, kemudian tidur untuk kemudian bangun melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum fajr. Nah, dua rakaat di sini artinya sholat sunnah ketika adzan berkumandang, ya, melakukan sholat sunnah dua rakaat. Dari sini kita mengetahui bahwa qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu kemudian tidak melulu kita tidur bangun lanjut sampai subuh, tapi tidur bangun sholat malam berapa rakaat, kemudian tidur lagi, adzan baru bangun, adzan pertama. Nah, jadi ada jeda waktu diselang-seling. Nah, summa nama hatta sami'tu ghatithahu. Setelah selesai sholat dua rakaat, sholat fajar, sholat sunnah, setelah selesai adzan, ya, kemudian tidur lagi. Di sini diketahui pula disukainya untuk tidur sebentar setelah sholat sunnah dua rakaat, dengan catatan apabila tentunya waktu mencukupi yang dengannya tidak menyebabkan seseorang telat dari sholat subuh. Nah, di sini sampai Rasulullah alaihi wasallam tidur, sampai kata Ibnu Abbas, aku mendengar ghatith. Ghatith yaitu suara orang napas ketika tidur. Kurang lebih apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Bukan ngigau. Mendekur, nah, ya. Kalau kasarnya mungkin ngorok. Nah, tapi ya tentunya jangan dibayangkan ghatith atau dekuran atau beliau mendekur ini seperti sebagian kita, ya. Nah, syahid di sini sampai beliau alaihi salatu wasallam mendekur, tertidur. Kemudian bangun, berwudu untuk kemudian melaksanakan sholat berjamaah dua rakaat. Tentunya dengan catatan, hal ini tidak menyebabkan keterlambatan. Dari sini kita mengetahui ada jeda waktu antara adzan dengan ditegakkannya sholat. Walaupun tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu cepat. Nah, aw khatithahu. Sama mendengar dekurannya. Tsumma kharaja ila shalah. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam keluar ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau kita perhatikan sekarang, hadis ini masih pada bab tentang as-samar fil ilm. Apa itu as-samar? Apa itu as-samar? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang permasalahan as-samar. Nah, apa itu? Hah? Nah, berpembicaraan, berbicara. Ya, al-kalam. Nah. Tentunya ketika disebutkan as-samar, itu bukan hanya sekedar pembicaraan yang ringan, tapi pembicaraan yang panjang. Sementara di sini disebutkan, kalau kita perhatikan sekarang, bab hadis ini masuk dalam bab samar, bil ilm. Artinya diskusi, berbicara panjang lebar. Ya. Tapi di sini ternyata Rasulullah alaihi salatu wasalam salat isya, kemudian kembali ke rumahnya, salat 4 rakaat, kemudian tidur, kemudian bangun, kemudian melihat Ibnu Abbas sedang tertidur, cuma mengatakan nama al-gulayyim. Cuma sepatah kata. Nah, setelah itu salat bangun malam. Lantas dari sisi mana kok bisa hadis ini masuk ke dalam bab as-samar? Ya. Nah, karena samar itu artinya di situ pembicaraan yang panjang, bukan sementara di sini hanya sekedar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan nama al-gulayyim. Ada yang tahu kira-kira? Nah, dari sisi apanya? Nah, as-salah maksudnya bagaimana? Nah, itu lain lagi, bukan samar. Kalau dalam sholat tentunya bukan dikatakan tenang. Ada yang tahu? Hah? Endaman? Siapa? Abu Umar? Hah? Cuma ucapan nama al-gulayyim. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Hah? Bahwa nah, pembicaraan yang sebentar ini tidak disebut dengan as-samar. Karena katanya li'anna ma yaqau badal intibah minan naum la yusamma samaron. Nah. Ya. Tidak disebut dengan samar. Ada yang tahu? Hah? Perbuatan? Tentang apa, perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasalam yang mana? Enggak, itu perbuatan. Di sini samar ucapan. Nah, siapa tadi? Yang mengatakan apa, Bu? Hah? Yang mana? Hah? Katanya kan sudah lewat bersama kita. Samar itu al-hadith bil-lail, ucapan, perbincangan di malam hari. Nah. Hah? Iya, tidak ada perbincangan kan? Nah, di sini malah masuk ke bab as-samar fil ilm. Bab as-samar fil ilm. Artinya malah berbincang-bincang tapi dalam urusan ilmu memang. Nah, seperti itu. Ah, Bu Asma. Nah, as-samar fil ilm. Al-hadis yaitu menyampaikan, berbincang fil ilm. Berarti bukan hadis itu. Nah, Artinya bukan hadis ini, bukan pembicaraan. Anama al-gulayyim, kata al-hafidh di sini, yang demikian tidak layu sama samaran. Nah, seperti itu. Ah, khalas? Nggak ada yang tahu? Ah, sama, anak juga nggak tahu. Kalau bukan karena al-hafidh menjelaskan, karena apa? Dan ini pentingnya ya, luar biasa emang. Dan ini terjadi pada beberapa bab atau hadis-hadis yang lainnya. Bagaimana Imam Al-Bukhari memasukkan suatu hadis ke dalam bab tertentu, namun syahid dari hadis tersebut bukan pada lafaz hadis yang ada pada bab tersebut. Kisah ini, hadis ini, kisah yang terjadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada sekian banyak bab di bab-bab yang lainnya. Nah, ya. Apabila kita sepintas melihat zahir dari hadis ini, memang tidak ada syahidnya. Syahidnya yang ada pada hadis ini yaitu potongan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada bab yang lain. Nah, sehingga wajar memang kalau kita sepintas melihat zahir dari hadis ini enggak ketemu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, nah, wal aula min hadza kulluhu anna munasabata tarjamah mustafadatun min lafdzin akhar fi hadzal hadis bi ainihi min tariqin ukhra. Nah, ini penting. Yang lebih utama dari ini adalah hubungan antara bab dengan hadis ini itu diambil kesimpulannya dari lafaz yang lainnya juga pada hadis ini, tapi melalui jalan yang lainnya. Nah, hadza yasna'uhu al-musannif, kata al-Bukhari al-Hafidz, ini banyak dilakukan oleh Imam Bukhari katsiran. Ya, dalam kitabnya ini Sahih Bukhari. Yuridu biha batanbih an-nadhir fi kitabihi alal i'tina bi tatabbu'i turukil hadis. Al-Imam Bukhari ingin agar orang yang membaca Sahih Bukhari ini untuk lebih mengikuti seluruh hadis yang ada pada Sahih Bukhari. Dari sini kita mengetahui, jangan terburu-buru kita menghukumi dan memvonis. Ketika seorang alim berbicara, ya, untuk kemudian kita mengatakan ini salah. Syekh Rabi berbicara, la tahduru li majlis Dr. Muhammad bin Hadi, misal. Sebagian ada yang ini Syekh Rabi berbicara seperti ini, ini bila dalil. Nah, jangan terburu-buru. Dari beberapa hadis ini pula banyak atau ada beberapa yang kemudian menghukumi bahwa Imam Al-Bukhari keliru dalam membawakan hadis untuk menempatkan pada babnya tersebut. Namun memang akhirnya suatu permasalahan itu harus dikembalikan kepada orang yang lebih paham. Dikembalikan kepada orang yang paling menguasai pada bidang tersebut. Nah, ini ibrah bagi kita. Terkhusus di kita di hidup di musim-musim fitnah yang seperti ini. Bukan kemudian kita taklid kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi memang beliau ini orang termasuk yang paling paham tentang Sahih Bukhari. Dan ini manhaj. Ketika seorang menyerahkan segala sesuatunya kepada orang yang berilmu, kepada orang yang paling paham, kepada spesialisnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paling paham. Ahla dzikir di sini adalah ahlu dzikir, orang yang paling paham. Bidang kedokteran, tanya kepada dokter, jangan kepada petani. Nah, mau tanya tentang bangunan, ya tanya kepada orang yang paham tentang bangunan. Jangan kepada ustadz misalnya. Nah, sama. Dalam permasalahan al-jarh at-ta'dil, ya, ikuti atau tanyakan kepada memang mutakhasisnya, spesialnya dalam permasalahan jarh wa ta'dil. Dalam permasalahan fikih, tanyakan kepada faqih dan yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui, jangan kita terburu-buru menghukumi sesuatu. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Ketika sholat dua orang berjamaah, ini sholat wajib berarti. Caranya, nggak ada sebetulnya riwayat menepuk, ya. Secara umum, entah ditarik, ya, entah dengan isyarat yang lainnya. Pun kalau tidak dipahami kecuali dengan menepuk, silakan. Tapi jangan kemudian dikhususkan bahwa caranya dengan menepuk. Tidak ada dalilnya. Nah, ditarik ada masalah. Nah, sambil diberi isyarat atau ucapan pembicaraan sedikit. Nah, seperti itu. Sehingga tidak harus dengan menepuk. Mengkhususkan dengan menepuk ini tidak ada dalilnya. Tapi ya boleh, tidak ada masalah. Yang penting jangan dianggap bahwa harus seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Paham pertanyaannya ya? Dua orang berjamaah, kita mau masuk, gimana caranya? Nah, baik. Nah, bukan-bukan. Ini sholat rotibah. Jelas oleh hafiz di sini yang maksudnya dua rakaat adalah sholat sunnah rotibah. Dua rakaat sebelum fajar. Keluar di akhir hadis. Nah, tsumma kharaja ila shalah, yang terakhir yaitu ke masjid sholat subuh. Dua kali, adanya dua kali. Setelah? Iya tidak, karena sunnahnya imam datang ke masjid ditegakkan sholat. Imam itu, dan memang ya sebenarnya bukan hanya imam, yang afdolnya sholat sunnah apa saja dilakukan di rumah. Nah, termasuk imam, ketika imam datang, maka ditegakkan iqamatus shalah. Nah, makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la taqumu hatta tarauni. Kekeliruan sebagian orang, ya, itu imamnya belum datang sudah bangkit. Nah, ini keliru. Tapi imam datang melihat baru kemudian ditegakkan iqamah. Al-muhim imam datang itu memang dalam kondisi untuk langsung menunaikan sholat wajib. Gak sholat sunnah ya, sholatnya di rumah. Seperti itu. Nah. Itu setelah adzan kedua. Sudah adzan kedua. Nah. Artinya dua rakaat ini adalah dua rakaat rawatib, sholat sunnah rawatib, dua rakaat sebelum duhur, qobliyah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik. Baik. Yang lain? Kalau fadhal Abu Abram. Sebelum tidur? Sebelum tidur secara terus-menerus enggak ada masalah. Hah? Boleh. Yang penting jangan witir lagi. Memang yang afdal witir itu dilakukan di akhir lail. Yang afdal. Tapi kalau dia entah karena rutinitasnya atau kesibukannya memang khawatir tidak bangun di akhir lail, lakukan di awal malam. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah sering murajaah hadis, menghafal ilmu ta'lim sampai larut malam. Nah, dan ini sesuatu yang luar biasa bagus, tahsilul ilm. Makanya kata Imam Ahmad, talabul ilm la ya'diluhu syai'. Menurut ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Ini jelas sudah, keutamaan ilmu kita sudah tahu semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian merubah kebiasaan Abu Hurairah. Tapi diberi arahan, kalau gitu laksanakan sholat sebelum tidur. Sholat witir. Ketika nanti malam bangun, silakan mau 2, 4, 6, yang penting jangan witir lagi. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan, la witran fi lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Di waktu ya. Dalam safar. Safar, apakah setelah itu boleh sholat sunnah dulu? Baru sholat isya. Sholat sunnah apa ini maksudnya? Setelah maghrib. Disebut oleh para ulama, minas sunnah tarkus sunnah. Ya, termasuk dari sunnah itu meninggalkan sunnah. Maksudnya apa? Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika safar itu tidak dilakukan salat sunnah ratibah atau rawatib. Tidak pernah dinukil dari Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa beliau melakukan salat sunnah rawatib ketika safar kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Nah, intinya sholat sunnah rawatib itu ketika safar tidak dikerjakan, ya kecuali sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh, sehingga yang maghrib, yang isya, yang zuhur ya tidak. Nah seperti itu. Walaupun tidak dijamak misalnya, ya kita tetap maghrib pas waktu maghrib, isya pas isya. Sunnahnya kita tidak melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, bagaimana? Sunnahnya perjalanan berapa kilometer? Banyak pendapat, tapi ala sahih kembali kepada uruf masing-masing. Uruf masing-masing yaitu kebiasaan penduduk setempat. Ketika penduduk setempat mengatakan atau kebiasaannya menganggap jarak sekian itu sudah safar, ya itu safar. Kalau belum, ya berarti belum. Nah, seperti itu. Ini di situ ada karena terkait dengan hukum-hukum yang lainnya. Apakah seorang wanita boleh berarti pergi tanpa mahramnya? Ya. Nah, apakah dengan itu kemudian sudah bisa dijamak dan yang lain-lainnya, sehingga jarak safar ala sahih kembali kepada adat setempat. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan dengan kaidah usuliyah al-ada al-muhakkamah, kebiasaan yang menjadi hakim dalam pemutus perkara, yang dimana syariat tidak datang secara nasnya. Seperti itu. Sehingga kalau di Karawang katanya kalau ke Cikarang itu bukan safar. Katanya seperti itu. Ya. Sehingga ketika kita ke Cikarang ya jangan di jamak misalnya. Jangan di kosor. Nah, tapi kalau ke Jakarta sudah teranggap safar. Hah? Sudah. Sudah terasa safar ya, berarti safar. Nah, sehingga ketika ke Jakarta pas bulan Ramadan boleh untuk berbuka karena sudah safar. Tapi kalau ke Cikarang enggak boleh berbuka. Yang sopir mau berbuka terus silahkan, nggak ada masalah. Nah, pekerjaannya sopir antar kota. Nah, karena memang Allah memberi keringanan bagi musafir. Yang penting nanti setelah di luar Ramadan ya ganti. Nah, ah? Ya pokoknya seperti itu sudah. Ketika sopir terus ya sudah resikonya. Nah, pokoknya di luar bulan Ramadan qadha. Nah, barakallahu fikum. Terakhir ya. Karawang, Indramayu bisa apa maksudnya? Bisa safar. Bisa dijama. Indramayu gimana? Hah, safar. Ya sudah safar. Nah, silakan dijama, silakan ketika Ramadan berbuka dan yang lainnya. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.